Aku setetes air di lautan yang ikut menciptakan ombak. Begitu pun dirimu dan diriku, kita sama tak berbeda. Mencintai sesama manusia.